rame rame ngoyak toro mapur mulu atu nusup sila meng mekowa alok alok layu ni kesandung sandung kope zarane dewe ucol cuning kupon ake biye Open kontrang kantring Ake kang kapan dan kupone Katon komplan jebulane Sakapehe Mele